Ya Syekh, mohon penjelasan apakah yang dimaksud dengan sedekah wajib dan apa pula yang dimaksud dengan sedekah sunnah. Dan mari kita dahulukan di antara kedua sedekah ini, mohon penjelasannya dari pendengar kita di Depok. Jazakallahu khair. As-sa'il yaqul ya Syekh, ma murad bi sadaqatil wajibah wa sadaqatil mustahabbah fa ayyuhuma nuqaddimu nuqaddimuhuma. As-sadaqah al-wajibah hiya التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده وهي فريضة الزكاة، فهذه نفقة واجبة وصدقة واجبة. وأيضا ما ينفقه المرء على أولاده وأهله مما تجب عليه النفقة عليهم هي أيضا صدقة، تكتب له صدقة إذا احتسبها عند الله تبارك وتعالى، وقد سبق مر معنا ما يدل على ذلك. فهذه نفقة واجبة، والنفقة المستحبة هو ما يبذله الإنسان ويقدمه للفقراء والمحتاجين من مال أو طعام أو شراب ونحو ذلك، فهذه نفقة مستحبة. والنفقة الواجبة أعظم مكانة وأكبر أجرا، وما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء أحب مما افترضه وأوجبه على عباده. Beliau menjelaskan bahwa sedekah yang wajib adalah yaitu sedekah yang Allah fardukan kepada hamba-hambanya, ya berupa zakat. Maka ini adalah merupakan nafkah yang wajib. Demikian pula yang diinfakkan untuk anak-anak dan istrinya. Itu juga perkara yang diwajibkan pada seorang hamba. Ya, ketika seorang hamba mengharapkan pahala padanya, maka itu adalah menjadi sedekah buat dia. Maka ini adalah merupakan sedekah yang wajib, kata beliau. Adapun sedekah yang mustahabbah, yang sunnah, yaitu harta yang diberikan oleh seseorang kepada kaum fuqara, demikian pula orang-orang yang membutuhkannya, entah itu berupa harta ataupun makanan ataupun yang lainnya. Maka ini adalah perkara yang sunnah. Dan tentunya nafkah yang wajib itu lebih utama, lebih agung, dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lebih menyukai amalan yang wajib daripada yang sunnah. Jazakallah khair kepada Ustaz dan Fadil Syekh. Laqad intaha al-waqt wa narju min fadilatikum al-ikhtitam. Barakallahu fik. Nas'alullaha azza wa jal an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair wa أن يتقبل منا بقبول حسن وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب وإلى لقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kemudian beliau menutup kajian kita pada sore hari dengan berdoa. Kita mohon kepada Allah agar kita diberikan taufik kepada setiap kebaikan, dan Allah agar Allah menerima segala amalan-amalan kita dengan penerimaan yang baik, dan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, demikian pula dosa-dosa orang tua kita dan kaum muslimin dan muslimat semuanya. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha dekat, dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang.